بسم الله كتاب الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. Kemarin sudah dibahas tentang kahana والسحر والتنجيم والضرب بالحصى والطيارة والزجر والفأل dan lain-lainnya adalah min masail jahiliyah. Hadi min ulum jahiliyah. Perdukunan, tebak-tebak nasib, ilmu perbintangan untuk menebak apa yang akan terjadi, tiarah, zajr dan seterusnya, semua min ulumil jahiliyah, dari ilmu-ilmu jahiliyah. Apa makna jahiliyah? Walaupun asal katanya dari jahl, bodoh, jahiliyah berarti zaman kebodohan. Adapun definisinya, al-jahiliyah kullu man laisa min atba'ir rusul alaihimussalam. Seluruh orang-orang yang bukan pengikut para rasul alaihimussalam, semua dijuluki jahiliyah. Berarti kaum filsafat dijuluki jahiliyah. Wal kuhan, dukun-dukun juga jahiliyah. Wal munajjimin, para ahli nujum juga dari kalangan jahiliyah. Sedangkan jahiliyatul Arab, jahiliyahnya orang-orang Arab, alladzina kanu qabla mab'atsin nabi, yaitu semua orang yang sebelum diutusnya nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inna hadhihi ulumul qaum, maka mereka inilah yang memiliki ilmu-ilmu tersebut. Atau kita balik, ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu kaum itu, kaum jahiliyah. Laisa lahum ilmun bima ja'at bihi ar-rusul. Mereka tidak memiliki ilmu yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa kullu hadhihi al-umuri samma sahibuha kahinan wa 'arrafan aw fi ma'nahuma. Orang-orang yang melakukan perdukunan tadi, orang-orang yang melakukan ilmu nujum tadi, orang-orang yang mempelajari ilmu ramal tadi, dijuluki dengan kahin atau dengan arraf atau dengan ramal atau yang sejenisnya. Tukang ramal, tukang nujum, tukang sihir dan semakna dengan itu. Faman atahum, maka siapa yang mendatanginya dan percaya dengan yang disampaikannya, faqad lahiqahul wa'id, maka orang itu terkena ancaman. Masih ingat apa ancamannya? Yang datang saja sudah terancam dengan tidak diterima salatnya. Datang dan nanya, datang dan bertanya, bukan datang untuk ngusir. Datang untuk nanya, itu sudah dikatakan tidak diterima sholatnya 40 malam. Apalagi yang percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, oleh tukang ramal tersebut, oleh ahli nujum tersebut. Maka ancamannya lebih keras lagi. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW. Dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu sudah ada dalam hadis-hadis sebelumnya. وَقَدْ وَرِثَ هَذَا الْعُلُومِ عَنْهُمْ أَقْوَامٌ. Ternyata ilmu-ilmu orang jahiliyah ini diwariskan turun-temurun. Jahiliyah adalah qoblal Islam. Ini zaman Islam, zaman jahiliyah. Satu, dua. Setelah Islam, yang di bawahnya bukan zaman jahiliyah kan? Baik. Tetapi walaupun ilmu-ilmu itu adalah ilmunya jahiliyah sebelum adanya Islam, tapi ternyata ilmu itu diwariskan turun-temurun dari jahiliyah sebelum Islam ke orang-orang kafir di masa setelah datangnya Islam, kemudian ke orang-orang kafir setelah Islam, kemudian diwariskan sampai di zaman abad 21 ini. Abadnya kalian. Nah, 2000 itu berapa abad? Hah? 20. Satu abad 100 tahun kan? 2000 berarti 220. Sekarang sudah masuk. Lebih. Berarti sudah abad 22. Belum? Belum. Barakallahu fiikum. Ini di dalam abad ke-21. Ternyata masih ada ilmu-ilmu jahiliyah. Ilmu yang dipelajari dulu oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Ilmu yang dipelajari oleh kaum-kaum jahiliyah sebelum datangnya Islam. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada kitab. Diwariskan turun-temurun. Qala waqad istadal wala raiba anna man idda'al wilayah. Saya mana tadi? Waqad warasahu. Telah diwariskan ilmu ini oleh kaum-kaum. Fada'au biha ilmal ghaib. Sampai pada abad sekarang ini, abad 21, masih ada yang percaya kalau ada orang yang tahu yang gaib. Tahu hal-hal gaib. Dan masih ada orang-orang yang mengaku tahu ilmu gaib. Alladzi istasara Allah Ta'ala bi'ilmih, yang Allah mengkhususkan ilmu itu untuk dirinya sendiri. Idda'u annahum awliya, mengaku-ngaku bahwa mereka para wali. Kasih Allah, kecintaan Allah. Wa anna dhalika karamah, dan itu adalah karamah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja', karena ini musibah. Dan musibahnya dahsyat. Mengapa saya katakan dahsyat? Perhatikan jahiliyah. Siapa mereka? Kufar. Perhatikan di zaman Islam, Rasulullah SAW dan para sahabatnya, apakah ada yang menggunakan perdukunan atau menebak-nebak hal gaib? Tidak ada. Yang melakukan siapa? Kufar. Orang-orang kafir. Yang berikutnya, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, siapa yang mempelajari ilmu-ilmu tadi? Orang kafir juga. Tetapi belakangan, di zaman kita ini, justru yang mempelajarinya orang-orang yang mengaku muslimin. Inilah yang saya katakan musibah sangat dahsyat. Ilmunya jahiliyah, ilmunya orang-orang kafir, ilmunya orang-orang yang tidak mengenal tauhid, ternyata sekarang dipakai oleh orang yang mengaku muslimin. Yang mengaku muslimin. Lebih parah lagi, mereka berkata, "Oh, saya tahu yang gaib karena karomah. Saya dapat karomah karena saya waliullah. Saya jadi waliullah karena saya ibadahnya hebat. Saya sudah puasa 40 hari, 40 malam, gak makan, gak minum apapun kecuali air putih saja." Baik, ada beberapa kejanggalan di sana. Pertama, kalau dia ahli ibadah kepada Allah, apa mungkin mengaku-ngaku ilmu Allah, ilmu gaib tadi? Satu. Kejanggalan kedua, kalau engkau beribadah, harusnya beribadah dengan yang diajarkan oleh Allah. Sedangkan puasa 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum kecuali air putih, itu ajarannya siapa? Siang malam loh puasanya. Hanya air putih saja. Mereka sebut dengan puasa mutih. Puasa mutih. Karena kalau enggak minum air putih, mati dia. Sehingga takut mati, akhirnya minum air putih saja. Enggak makan yang lain sama sekali. Ibadah. Itu bukan ibadah. Karena tidak diajarkan dalam sunnah nabawiyah. Enggak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan saya sudah tirakat di kuburan Anu, atau di gua Anu, atau di gunung Anu. Satu lagi pertanyaan. Apakah itu ibadah? Tirakat itu mirip dengan i'tikaf. Apakah diajarkan i'tikaf selain di masjid? Kenapa kok engkau i'tikafnya di kuburan? Mengapa kok i'tikafnya di gua-gua? Mengapa kok i'tikaf di gunung-gunung? Itu bukan ibadah kepada Allah. Karena tidak diajarkan oleh Allah. Allah menyatakan, wa antum aqifuna fil masajid. Kalian beritikaf di masjid, bukan di kuburan. Kemudian, setelah itu, katanya dapat karomah. Apakah mesti setiap orang soleh dapat karomah? Tidak. Apalagi karomahnya tahu yang gaib. Nabi saja Kalau enggak diberitahu oleh Allah satu perkara, ya tidak tahu. Beliau hanya tahu yang diberitahu. Ya berarti tahu kan? Tidak seluruhnya. Yang diberitahu oleh Allah, tahu. Kalau yang diberitahu, ya tahu. Kita juga ketika diberitahu, ya tahu. Apakah kalian tahu bahwa nanti akan terjadi hari kiamat? Tahu kan? Loh, dari mana tahunya? Itu kan gaib. Belum terjadi. Ya tahulah. Dikabarkan dalam Al-Quran bukan sekali, bukan dua kali. Berkali-kali tentang hari kiamat. Itu gaib. Tapi Allah kasih kabar. Inna sa'ata atiyatun. Sesungguhnya hari kiamat pasti terjadi. Akadu fiha. Hampir-hampir aku sembunyikan beritanya. Ditujza kullu nafsin bima tas'a. Agar masing-masing dibalas dengan usahanya dan upayanya. Inna sa'ata atiyatun. Akadu ukhfiha. Hampir aku sembunyikan, kata Allah. Tapi tidak, aku berikan ilmunya kepada kalian. Diberitahu. Ya pasti tahu. Nanti di akhir zaman akan muncul Dajjal. Kalian tahu? Tahu. Dari mana? Itu kan gaib. Diberitahu oleh Nabi. Nabi diberitahu oleh Allah. Nanti akan muncul Dajjal di akhir zaman. Akan turun Isa alaihi salam. Akan terjadi begini dan begitu. Yang diberitahu ya tahu. Tetapi yang tidak diberitahu. Nabi berkata, lau kuntu a'lamul ghaib. Allah suruh nabinya untuk berkata seperti itu. Qul, lau kuntu a'lamul ghaib, lastakthartu minal khair. Wa ma masaniya su. Katakan wahai Rasul. Kalau saja aku tahu yang ghaib, aku akan perbanyak kebaikan. Dan aku enggak akan disentuh kejelekan. Tetapi karena tidak tahu. Tidak tahu yang ghaib. Maka nabi terkena batu di pipinya. Berdarah. Lempengan besi dari penutup kepalanya masuk ke pipinya. Kalau tahu yang gaib, ini sebentar lagi saya akan dilempar batu nih. Menghindar, kan gitu. Kalau tahu yang gaib. Tapi gak tahu yang gaib. Dan terjadilah apa yang terjadi. Sehingga kejanggalan-kejanggalan tadi menunjukkan. Kalau orang tadi berdusta. Kalau dia mengaku dirinya wali. Tidak mungkin waliullah mengaku-ngaku ilmu Allah. Gak mungkin. Karena ilmu gaib hanya ilmu Allah. Allah menyatakan dirinya alimul ghaib, falyudhiru ala ghaibihi ahada. Akulah yang maha tahu yang ghaib dan gak akan aku berikan pada siapapun. Ghaib dusta, mengatakan waliullah. Dan mengaku tahu yang ghaib, kasyaf, bisa menyingkapkan tabir ghaib, itu juga dusta. Nabi saja tidak diberi oleh Allah ilmu ghaib kecuali diberitahu beberapa saja. Yang kalau diberitahu, ya beliau tahu. Kita juga diberitahu, ya tahu. Tetapi disingkapkan tabir ghaib, tidak. Tidak ada makhluk-makhluk yang diberitahu oleh Allah SWT, khususnya manusia. Dusta juga pengakuannya. Karena kami ahli ibadah. Salah juga, dusta juga. Karena yang dilakukan bukan ibadah. Kalau ibadah kepada Allah, tentunya dengan syariat Allah. Tetapi tadi, tirakatan, puasa mati geni, puasa mutih, itu tidak disyariatkan dalam Islam. Berarti itu adalah ibadah untuk selain Allah SWT. Bukan untuk Allah. Untuk jin-jin. Kembali kepada kitab. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sangat-sangat mengerikan musibahnya. Karena ternyata ilmu-ilmu perdukunan tadi, ternyata dilakukan oleh sebagian yang mengaku muslimin. Ini mengerikan, barakallahu fiikum. Idda'u annahum awliya wa anna dhalika karamah. Mengaku-ngaku sebagai wali dan menganggap bahwa ilmu gaib tadi adalah karamah. Wala raiba anna man idda'al wilayah wastadalla bi ikhbarihi bi ba'dil mughayyabat fahuwa min awliya'i syaitan. Enggak ada keraguan lagi. Siapa yang mengaku-ngaku sebagai wali kemudian mengambil buktinya bahwa dia bisa menebak-nebak yang gaib dari perkara-perkara gaib, maka itu bukan waliullah. Fahuwa min awliya'i syaitan. Dia termasuk wali-wali syaitan. La min awliya'i rahman. Bukan dari wali-wali Allah yang maha rahman. Mengapa? Idil karamah. Karena yang namanya karamah, amrun yujrihi Allahu ala yadi abdihil mu'min. Karena karamah itu Allah berikan kepada orang hamba yang beriman. Allah langsungkan yujrihi, Allah langsungkan di tangan hambanya yang mukmin dan bertakwa. Apa dalilnya? Hah? Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah akan dijamin tidak akan terkena rasa takut dan enggak akan terkena rasa sedih nanti. Siapa mereka? Wali-wali Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Maka kita bicara karomah. Karomah barakallahu fikum sangat berbeda dengan sihir. Kalau karomah yujrihi ala man? Yujrihi ala al-mu'min, ala abdihi al-mu'min, hambanya yang beriman. Abdun mu'min. Amma hadha sihir pada siapa? Abdun kafirun. Baik. Kedua, syaratnya hamba ini mendapatkan karamah. Amanu dan ittaqaw. Amanu wa ittaqaw. Beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sedangkan sihir didapat dengan apa namanya itu? Puasa mati geni, puasa mutih, tirakatan. Hah? Apa namanya? Bid'ah wal muhdatsat wa syirk. Al bid'ah wal muhdatsat wa syirk. Tiga. Apakah karamah bisa dicari dan dipelajari? Tidak bisa. Tidak bisa dipelajari. Oh, harus begini supaya dapat karamah. Tidak bisa. Adapun seher yuta'allam bihi, walakin ilmun muharram, tetapi ilmu yang diharamkan. Jadi walaupun sudah hamba mukmin beriman dan bertakwa mempelajari agama, apakah dapat karamah? Enggak mesti. Jangan kamu karena saya soleh, saya pengen dapat karamah. Enggak bisa. Kalau Allah kasih, dapat. Kalau tidak, ya tidak. Walaupun mukmin taqi, beriman dan bertakwa. Yang keempat, la yatahadda biha. Wa ma sihir yatahadda. Apa ya tahadda? Menantang. Bisa menantang. Lihat, karena saya bertakwa, karena saya soleh, maka saya diberi karomah oleh Allah Taala. Lihat kursi ini. Naik sendiri kursi ini. Lihat, mendekat. Benda mati bisa mendekat sendiri. Bisakah karomah seperti itu? Tidak bisa. Bahkan kejadian yang barusan terjadi, diulangi tidak bisa. Seperti kasus beberapa mujahidin dalam jihad, senjata sudah habis, peluru sudah habis, ini sudah habis, bom juga sudah enggak ada. Bingung dia, ambil batu lempar, meledak. Kok bisa meledak batu yang dilempar? Coba ulangi. Enggak bisa. Loh, tadi kok bisa? Ya enggak tahu, Allah kasih. Kamu pakai niat, pakai doa, pakai mantra? Enggak. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Saya tidak merencanakan. Ini makna la yatahadda, tidak merencanakan, tidak menantang, tidak. Tapi kalau sihir, kamu tahu sendiri bagaimana tukang sihir. Kumpulkan di pasar, kemudian bikin keanehan-keanehan. Iya kan? Itu perbedaannya. Apalagi perbedaannya? Karamah barakallahu fikum untuk memuliakan hamba mukmin. Untuk memuliakan. Tetapi sihir tidak. Sama sekali tidak menambah kemuliaan apapun. Tidak menambah kemuliaan apapun. Bahkan sebaliknya, merendahkan. Kembali kepada ucapan Al-Musannif rahimahullahu ta'ala. Orang yang takwa bisa mendapatkan karamah. Imma bidu'a, kadang-kadang karena dia berdoa. Seperti yang terjadi pada Imam Ahmad rahimahullah. Bukan berdoa minta karomah. Beliau sedang dicambuk oleh penguasa saat itu, oleh algojo-algojonya. Sehingga melepuh-lepuh kulitnya, robek-robek bajunya, hampir terbuka auratnya. Dia berdoa, ya Rabb, ya Allah, jangan buka aibku ya Allah, tutuplah auratku. Berdoa. Tiba-tiba yang mencabuk tadi terbelalak pucat pasi, lari. Terbirit-birit ketakutan keluar. Orang lain terkejut. Ada apa denganmu? Kenapa? Aku melihat unta yang ganas yang akan menerkamku. Imam Ahmad gak tahu menahu kenapa itu orang tiba-tiba lari. Al-Muhim, Allah muliakan beliau sehingga tidak terbuka auratnya. Baik, contoh. Demikian pula ketika pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas menyeberangi sungai Efrat. Menyeberangi. Dan seperti biasa menyeberangi sungai-sungai yang tidak dalam. Ternyata sungai itu dalam. Setelah menyeberang mereka tahu bahwa kuda-kuda tadi berjalan di atas air. Sungguh demi Allah, kata pasukannya, aku melihat kuda-kudaku berada di atas air dan berjalan di atas air. Siapa yang merencanakan? Tidak komandannya, tidak pasukannya, tidak siapapun, tiba-tiba Allah takdirkan seperti itu. Apakah bisa diulangi? Besok kita lewat lagi dengan kuda? Tidak. Mencari tempat yang dangkal untuk menyeberanginya. Barakallahu fiikum. Sama seperti sahabat yang tersesat di hutan bertemu dengan singa. Ketakutan beliau sebagaimana manusia. Tapi dia ingat bahwa semua makhluk di tangan Allah Ta'ala. Aku diutus oleh Rasul. Yang diutus oleh Allah. Pencipta aku dengan kamu. Ini pencipta kamu juga. Wahai singa. Balik singa itu. Dia juga terheran kenapa berbalik. Dia ikuti kemana singa itu pergi. Ternyata ke pinggir hutan. Selamat dia. Dari tersesat diantarkan oleh harimau. Apa direncanakan itu? Tidak. Dia cuma terheran ini kenapa dia berbalik. Saya doa pada Allah. Apa ini pengabulan doanya? Dia ikuti. Ternyata mengantarkan keluar dari hutan. Wa ghairu dhalika minal amthilah. Dan lain-lainnya dari contoh-contoh yang Allah takdirkan. Kejadian-kejadian yang aneh. Yang merupakan karamah. Yang Allah muliakan dengannya wali-walinya. Imma bidu'a, bisa jadi dengan doa. Aw amali salihah, atau dengan amalan yang saleh. Aw la sun'a lil wali fiha, atau tidak ada usaha apapun tiba-tiba Allah takdirkan. Wala qudrata lahu 'alaiha, yang dia tidak mampu sama sekali untuk melakukannya tiba-tiba terjadi. Baik. Ini barakallahu fikum karamah. Enggak bisa direncanakan, enggak bisa menantang, enggak bisa dipelajari kayak apa caranya. Kalau ada yang berkata, kita belajar di pondok fulani aja, di sana diajari karomah, bagaimana caranya supaya dapat karomah. Hati-hati. Itu bukan karomah, sihir. Dan itu pernah terjadi pada seseorang, alhamdulillah beliau dapat hidayah, mempelajari tauhid, mempelajari sunnah, menceritakan pengalamannya. Saya diajari di pondok saya dulu untuk semedi, untuk begini supaya dapat karomah. Ujiannya suruh duduk di kuburan diberi pedang. Kalau kamu berhasil, kamu lulus. Tiba-tiba tengah malam ada ular, besar ularnya. Saya sabet dengan pedang saya, hilang. Datang lagi, bukan ular. Perempuan yang cantik, tidak berpakaian, segala macam. Saya pikir ini juga ujian. Saya tebas lagi. Hilang lagi. Sampai pagi harinya, gurunya datang. Angkat jempol, lulus kamu. Guru saya tahu dari mana? Apa yang terjadi tadi malam? Ini mempelajari karomah? La wallah, ini mempelajari sihir. Bukan mempelajari karomah. Barakallahu fiikum. Apalagi ilmu kebal. Rasulullah SAW tidak kebal. Para sahabat juga tidak kebal. Kalau saja mempelajari kebal itu boleh. Dan ada caranya. Diajarkan oleh Nabi. Niscaya Nabi dan para sahabat kebal duluan. Karena mereka lebih soleh. Lebih hebat. Kalau itu karomah. Harusnya para sahabat dan Rasulullah SAW lebih dapat duluan. Tidak. Bukan seperti itu karomah. Bikhilafi man yada'i anna waliyun lillah. Berbeda dengan yang mengaku-ngaku wali Allah. kemudian berkata kepada manusia, i'lamu anni alamul mughayyabat, lihatlah aku tahu hal-hal ghaib. Fa imisla hadhil umur, perkara-perkara seperti ini, qad tasul bima dzakarna minal asbab, kadang-kadang terjadi keanehan karena sebab-sebab tertentu, apakah ada bantuan jin atau dengan permainan-permainan lainnya, permainan elektronik, permainan sulap dan lain-lainnya, atau permainan elektronik. Ada di Aceh sana tokoh guru yang kalau berzikir bersama sampai tengah malam sampai semalam suntuk, nanti ketika tengah malam ke atas bercahaya, orang semua terkagum-kagum. Imamahnya pakai imamah bercahaya, semakin terang. Wah, telah turun cahaya kepada tuan guru. Ternyata pakai baterai lampu di dalam imamahnya terang. Itu permainan listrik. Setelah ketahuan justru dipermalukan. Orang-orang semuanya terkejut, kok betapa piciknya seorang guru kok membohongi murid-muridnya sendiri. Ikhwanibni na'azakumullah, hanya sebentar saja orang terkagum-kagum, setelah itu terbukti kalau itu dusta. Hanya permainan-permainan asbab dan musababat. Wa in kanat asbaban muharramah kadibah fil ghalib, atau seringkali sebab-sebabnya adalah sebab yang haram, seperti isti'anah bil jin, itu haram. Atau kadibah, atau permainan-permainan dusta. Al ghalib, kebanyakannya fil ghalib. Walihada qala sallallahu, oleh karena itu Nabi bersabda mensifati para kuhan, fayakdibuna ma'aha mi'ata kadabah, dan mereka pun berdusta bersama kalimat yang mereka curi dengan 100 kedustaan. Fabayyana annahum yasduquna marratan. Di sini menunjukkan bahwasanya mereka jujur sekali, wa yakdibuna mi'ah, dan berbohong 100 kali. Jujurnya sekali, berbohongnya 100 kali. Hakadha halu man salaka sabilal kuhan. Demikianlah keadaan orang-orang yang menjalani jalannya para dukun-dukun, jalannya orang-orang jahiliyah yang mempelajari ilmu-ilmu jahiliyah. Nasallahu taufiq wal hidayah wal rahmah wa nasallahu tsabat ala tauhid was sunnah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.